Believe Nyong yen tak sawang sorotim ripatmu jane ku ngerti ono ati sliramu nanging ono ne mung sewates konco padha rawani ning ngungkapke tresno yen ku pandang gemerlap terlalu tinggi. Biar Nyanyi dan terus menyanyi, mata merhang

kene kowe ngupetke tresno liyane nang nguriku tresnamu saiki dudu aku sayangmu saiki dudu aku cukup semene tak ngalah wae loro loro tenan atiku atiku iki mong dolananmu tresnaku iki mong selinganmu Tresno liyane neng nguriku Tresnamu saiki kudu aku Sayangmu saiki kudu aku